Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Fasyaral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah fa kulla bid'atun dhalalah fa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya dan memberikan taufik kita bisa bersama-sama mengkaji dan memahami dari apa yang telah datang kepada kita dari Al-Islam. Yeah. Pada pembahasan yang lalu kita sedang bahas nasihat untuk para wanita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di mana yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu kita memohon kepada Allah. Bagaimana zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, na'am, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan amalan yang diterima, sehingga seorang muslim dan muslimah hendaklah selalu berusaha di samping berdoa. Karena banyak orang yang sudah berusaha karena tidak disertai dengan doa, sehingga yang diusahakan dia tidak dapatkan. Maka iringilah doa dan usaha, sehingga seorang wanita barakallahu fikum yang mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala, memiliki kewajiban kepada hamba-hambanya untuk dia bermuamalah dengan baik. Bagaimana sikapnya terhadap suaminya, kepada anaknya, dan selainnya. Maka sesungguhnya ilmulah yang seharusnya mereka selalu memohon kepada Allah agar selalu ditambah. Karena dengan ilmu dan sebagaimana sudah disebutkan kemarin, memiliki banyak, sekian banyak keutamaan-keutamaan. Dan masih membicarakan tentang keutamaan ilmu. Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang nyata bahwa Allah bedakan orang yang jahil dan orang yang alim. Dengan perbedaan yang jelas dan nyata. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gambaran orang yang mengerti ilmu itu seperti orang yang melihat. Adapun gambaran orang yang tidak memiliki ilmu atau jahil itu seperti orang yang a'ma, tidak melihat. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad itu kebenaran al-haq. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu itu sebagai al-haq kebenaran, kaman huwa a'ma, itu akan sama seperti orang yang tidak mengetahui. Di sini Allah katakan, kaman huwa a'ma, seperti orang yang tidak melihat. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak lain, yang mau mengingat, orang yang mau mengingat pelajaran, kebenaran, adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki lub, memiliki akal, ya, memiliki akal yang benar. Sehingga Allah bertanya kepada nabinya, apa sama orang yang berilmu dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu sama seperti orang yang a'ma, yang tidak mengetahui. Sehingga orang yang tidak mengetahui seperti orang buta. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan gambaran orang yang beribadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Orang yang buta berjalan tanpa penuntun. Bagaimana orang buta yang dia berjalan tidak mengetahui jalan? Apalagi tidak ada yang menuntun untuk jatuh kepada terpleset atau terprosok, itu lebih banyak daripada selamatnya, ya. Iya. Masuk lubang, Ustaz. Iya. Ya, kalau masuk lubang kakinya lalu teriak minta tolong, ditolong masuk rumah sakit, ya. Bulan, dua bulan sembuh. Kalau berjalan menuju jalannya Allah, Siratal Mustaqim itu banyak jebakan-jebakan yang dibikin oleh iblis, syaitan. Dan tidak bisa orang melihat dan membaca kecuali orang-orang yang mengilmui. Ilmu yang datang dari Allah yang menerangkan jalan-jalannya syaitan. Ya. Jadi kalau ingin berjalan menuju jalannya Allah, berjalan di atas jalannya Allah, Siratal Mustaqim, hendaklah di atas basirah, di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Sehingga seorang wanita yang ingin selamat dari segala hal yang merintangi dia dari Siratal Mustaqim, hendaklah berusaha mempelajari apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Quran was Sunnah. Ini diantara di dalam perbedaan keutamaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, digambarkan seperti orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Iya. Bahkan di dalam perbedaan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, lihat Allah menggambarkan perbedaan antara anjing yang diajarkan ilmu dengan anjing yang tidak terlatih. Anjing yang diajarkan ilmu. Ya, ini ketika anjing buruan dilepas dengan menyebut nama Allah. Anjing yang sudah terlatih untuk apa? Berburu. Ya. Maka ketika anjing tersebut dilepas dan dia memang sudah dijadikan sebagai anjing yang untuk berburu binatang, ya. Maka ketika dilepas dan membaca bismillah lalu berhasil menangkap buruannya, kijang atau selainnya, maka ketika anjing tersebut mendapatkan buruan tadi, ya, maka apa yang didapatkan oleh anjing tersebut adalah binatang yang halal untuk dimakan. Iya. Padahal anjing. Apa sih yang menyebabkan kelebihan anjing tersebut di antara anjing-anjing yang ada? Permasalahannya adalah anjing tersebut terlatih, diberi ilmu, berburu, dan diajarkan padanya bagaimana berburu, dan kemudian ketika pemiliknya melepaskannya membaca bismillah. Coba lihat kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-4, ya, bagaimana Allah menyebutkan fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallah alaih, yakni ketika yas'aluna kamada uhilla lahum, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad apa yang dihalalkan untuk mereka, kul uhilla lakumut thayyibat, katakan telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian hal-hal yang thayyibat, yang baik, yang halal. Wa ma'allamtum minal jawarih, dan apa yang telah kalian ajarkan, ya, dari apa yang kalian ketahui atau kalian ajarkan, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dari apa yang kalian ajarkan dari anjing-anjing yang kalian berburu, dijadikan sebagai anjing berburu yang kalian ajarkan kepadanya, bagaimana Allah ajarkan kepada kalian, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang ditangkap, ya, oleh anjing buruan kalian itu. Wadhkuru smallah alaih, dan sebutlah nama Allah kepadanya. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha cepat hitungannya. Para pendengar sekalian, anjing saja, anjing, ya, anjing itu diberi kelebihan karena sebab apanya, ilmu yang diajarkan kepadanya, sehingga anjing saja bisa memiliki kelebihan karena dia diajarkan berburu, dan ketika melepaskannya dengan disebut bismillah. Ini anjing, apalagi kita, ya, seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah, yang tentunya lebih mulia daripada binatang-binatang yang ada. Maka barakallahu fikum, sesungguhnya ini kelebihan yang besar, keutamaan yang agung bisa didapatkan dengan ilmu, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan ilmu bagi orang yang memilikinya itu seperti cahaya. Wal ilmu nurun li sahibih. Ilmu ini laksana cahaya, penerang. Ya. Sebagaimana Allah menceritakan hal itu dalam surat Al-An'am 122. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah menggambarkan bagaimana hakikat ilmu yang Allah berikan kepada manusia di dalam ayat ini, yakni Allah jadikan ilmu itu adalah seperti nur, yang orang yang mendapatkan ilmu itu berjalan, ya, di tengah-tengah manusia, ya. Apa mangkana mayyita, apakah orang yang mayyit mati, fa ahyainahu lalu kami hidupkan. Orang yang mati lalu kami hidupkan, wa ja'ala lahu nura, lalu kami jadikan baginya nur, ilmu. Yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan ilmu itu di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fi dhulumat, apakah sama gambarannya dengan orang yang dia itu berjalan di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika, demikianlah kami hias-hiasi kepada orang kafir apa yang mereka lakukan. Ya. Sehingga orang muslim, seorang mukmin, apalagi seorang mukminah, ya, yang dia memiliki kewajiban-kewajiban seperti kaum pria, ya, beribadah kepada Allah. Di saat dia berjalan di muka bumi ini sangat dibutuhkan ilmu penerang yang akan menerangi jalan yang selamat menuju jalannya Allah, yaitu siratal mustaqim. Ya. Sehingga orang yang bodoh seperti berjalan di dalam kegelapan. Ya. Orang yang mukmin di saat ditimpa musibah dia tahu musibah itu akan membawa kebaikan kalau disabari. Tapi orang tidak punya ilmu, ya, cenderung untuk memiliki sifat wa idza masathu sarra. Kalau orang itu masathu dharra, ditimpa dengan dharra, itu cenderung untuk tidak bersabar. Ya. Khuliqal insan halua. Manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, berkeluh kesah. Wa idza masathu sarru jazua. Dia kalau ditimpa kesempitan, kesulitan, dia berkeluh kesah. Ya. Namun Allah kecualikan, ya, orang-orang yang mereka ditimpa kesempitan tidak berkeluh kesah. Ilal musallin. Alladzina hum fi salatihim ja'imun. Orang yang sholat, ya. Sehingga seorang muslimah ketika dia sudah mengetahui sebuah ilmu, hendaklah dijaga, diamalkan, itu sebagai penerang hidupnya, ya, penuntun. Beda dengan orang kafir berjalan dalam kegelapan, tidak mengetahui kanan kiri, tidak mengetahui halal dan haram, tidak mengetahui ini sunnah atau bid'ah, ini sunnah atau selainnya. Tidak mengetahui ini jalan yang menuju tauhid, menjadikan dia selamat, atau jalan yang menjadikan dia celaka dari kesyirikan. Ya. Maka sesungguhnya seorang muslimah hendaklah banyak-banyak belajar, mempelajari ilmu sebagai cahaya penerang hidupnya, agar berjalan sampai ke dalam jannah dengan selamat. Baik. Di antara kelebihan dan keutamaan ilmu juga, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam memohon dijaga oleh Allah dari sikap bodoh. Berilmu lawannya adalah bodoh, tidak berilmu. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi ini tetap berlindung diri kepada Allah dari kebodohan. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surat Al-Baqarah 67. Aku memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai aku termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Ya. Sehingga orang yang bodoh akan membawa kecelakaan, kebinasaan. Bodoh itu penyakit yang membahayakan. Sehingga kalau bodoh itu penyakit, kita juga perlu berlindung diri dari apa? Penyakit. Bahkan kalau kita sakit, berobat, ya. Nah, sakit kulit, gatal-gatal, langsung nyari dokter spesialis apa? Kulit, ya. Karena itu penyakit, kita berlindung diri. Jangan sampai terkena penyakit-penyakit. Kalau penyakit zahir yang nampak, kulit, gatal barangkali, atau mungkin sekarang banyak penyakit-penyakit fisik, ya. Ada jantung, ada liver, macam-macam, ya. Iya. Ada apa lagi sekarang? Hah? Ada penyakit gula, ada darah tinggi, macam-macam penyakit, ya. Kita juga mohon kepada Allah dijaga dari penyakit-penyakit zahir tadi, yang nampak tadi. Namun sesungguhnya Justru ada penyakit yang sangat membahayakan yang bisa mencelakakan. Bukan celakanya di dunia saja. Celakanya juga di mana? Berlanjut ke akhirat. Berlanjut ya. Sampai akhirat. Kalau sakit, apa ini? Ada penyakit diabetes apa ya? Yang penyakit gula ya? Iya. Itu kalau ada yang sudah kena luka biasanya harus di apa namanya? Diamputasi, dipotong ya. Katanya untuk tidak supaya tidak berlanjut ke atas ya. Mencegah tadi. Iya, mencegah. Ya. Maka di sini barakallahu fikum sesungguhnya mengobati dari penyakit bodoh itu adalah belajar. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW dikisahkan ada seorang sahabat sedang berperang. Saat berperang kemudian di malamnya itu bermimpi. Dia menjadikan sebab dia mandi junub. Tapi dalam kondisi luka yang cukup parah. Ya. Lalu dia bertanya kepada temannya. Apakah kalian mendapatkan untukku keringanan tidak mandi? Dia bertanya. Karena tidak tahu. Obatnya orang tidak tahu apa. Bertanya. Ya. Malu bertanya. Bisa sengsara ya. Akhirnya dia menyatakan tidak ada rukhsah bagi kamu. Ya. Temannya memberi jawaban tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Pokoknya mandi junub tetap mandi. Walaupun luka yang parah seperti itu. Ya, dia jawab dengan ketidaktahuannya. Tapi berani ngomong. Akhirnya sahabat ini mandi. Ya, mandi. Dan menjadikan sebab selang beberapa saat. Orang tersebut, sahabat tersebut meninggal. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW kasus ini. Ya, kasus orang yang terkena luka parah, lalu bermimpi, lalu dia kena junub, lalu ternyata disuruh mandi, ternyata menjadi sebab diantaranya adalah kematiannya. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengingatkan. Ala inna shifa'ul 'ai as-su'al. Ketahuilah obatnya orang yang tidak tahu. 'Ai itu bingung, tidak tahu. Ya. Bodoh as-su'alu itu bertanya. Karena bertanya itu kuncinya mengilmui sesuatu. Jika kata orang as-su'alu nisful 'ilm, bertanya itu sudah separuh dari ilmu itu sendiri. Ya. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan, menasehati, kenapa Anda bertanya? Sehingga menjadi sebab orang tersebut seperti itu keadaannya. Padahal dia bisa melakukan tayamum. Tidak harus mandi apa? Junub. Lihat di sini. Bukankah orang yang jahil itu ketika menyampaikan kejahilannya kepada orang lain menyebabkan orang lain apa? Binasa ya. Jadikan orang lain binasa. Maka kita mohon penjagaan dari kebinasaan di dunia. Masih ingat barangkali kisah orang yang membunuh 99 orang ya. Lalu bertobat. Mendatangi orang yang abid. Ahli ibadah. Sama dia bertanya. Saya ingin tobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat bagiku? Orang yang abid. Orang yang rajin ibadah. Tapi tidak faqih. Tidak memahami dengan pemahaman yang benar terhadap sebuah ilmu. Dia mengatakan, aku melihat tidak ada taubat bagi kamu. Lihat. Akhirnya dikisahkan. Abid ahli ibadah tersebut dibunuh. Kalau ini kisahnya lebih jelas bahwa orang yang berbicara tanpa ilmu bisa membinasakan dirinya sendiri. Kalau kisah sahabat ini menjadikan kisah pelajaran besar bahwa bisa mencelakakan orang lain. Yang intinya hendaklah seorang wanita yang dia setiap hari ya berdekatan, bersentuhan dengan anak-anaknya, putra-putrinya, ya. Mau diajari apa? Ya. Padahal mereka termasuk anak yang harus diberi ilmu. Maka jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang justru akan menyengsarakan anak-anak kita. Tidak dikenalkan tauhid, tidak dikenalkan Islam, tidak dikenalkan sunnah, ya ini akan menjadikan sebab jauhnya mereka dari kebaikan, dari cahaya yang menuntun kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah agar jangan jadi golongan orang-orang yang bodoh dalam surat Al-An'am 35. Fala takunanna minal jahilin. Dalam surat Al-An'am 35, Nabi kita Muhammad SAW juga dinasehati oleh Allah untuk jangan sampai termasuk menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Fala takunanna minal jahilin. Ma'asyiral muslimin, sehingga jahil itu akan mendatangkan sekian banyak kerugian, penyimpangan, kerusakan, dengan kerusakan yang nyata, munculnya kebid'ahan, kemaksiatan. Ini tidak lain karena jauhnya seorang itu dari ilmu. Maka barakallahu fikum, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengobati kejahilan, kebodohan di dalam kita beribadah kepada Allah, hendaklah seorang selalu berdoa, memohon tambahan, wa qur rabbi zidni ilma, sebagaimana Nabi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, rabbi zidni ilma, tambahkan bagiku apa? Ilmu. Di sini Allah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan ilmu, bukan minta ditambah harta, minta ditambah kekuasaan, minta ditambah anak yang banyak, bukan. Tapi diperintah oleh Allah, zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu. Mungkin orang tambah harta, tapi semakin berkurang ilmunya. Ya, celaka itu. Sebagaimana kisah Qarun dulu ya. Orang semakin bertambah anaknya, kedudukannya, tapi tidak menambah ilmu, ini akan membawa kebinasaan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tasawwadu. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu, belajarlah kalian, qabla an tasawwadu, sebelum kalian dijadikan seorang pemimpin. Nah, kalau kedudukannya sudah semakin tinggi, ilmunya minim, ilmu agamanya minim. Jangankan ilmu agama, orang itu kedudukannya tinggi, nah, mungkin pangkatnya semakin tinggi, tapi bidang yang dia kuasai tidak dia ilmui, kira-kira gimana? Repot nanti ya, menjalankan tugas. Orang itu kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi misalnya, atau posisinya penting, tapi dia tidak mengilmui posisi pentingnya. Ya, lalu dengan apa dia akan membimbing atau mengarahkan kedudukannya? Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk selalu menambah, minta tambahan ilmu. Karena itu yang akan menjadikan orang itu lurus. Sehingga Umar bin Khattab nasihati, berilmulah sebelum kalian diangkat sebagai pemimpin. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah juga menasihatkan, man hafidhul hadis awiyat hujjatuhu. Man hafidhul hadis, siapa saja yang menghafal hadis, satu hadis saja, awiyat hujjatuhu, dia akan kuat hujjahnya. Ya, dia akan kuat hujjah dalam beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah dituntun dengan ilmu. Karena jalan menuju surga dituntun dengan ilmu. Semakin kuat hujahnya, ilmunya, maka semakin dia akan mudah berjalan di atas Islam. Namun semakin sedikit ilmunya, semakin sulit dan terasa berat berjalan di atas Islam ini. Orang semakin berilmu akan semakin menunduk. Ibaratkan padi semakin berisi, semakin apa? Menunduk. Menunduk. Ya, dia semakin merunduk berjalan menuju Allah dengan mantap. Ya, dengan langkah yang mantap. Jadi kalau orang tidak tahu jalannya ini, belok kanan, belok kiri. Nah, belok kanan ternyata tidak nyampe. Muter lagi. Ya itu kalau di dunia, kalau di akhirat. Ya, tidak ada istilah belok kanan. Udah balik lagi ke dunia, tidak bisa. Maka para wanita hendaklah banyak berusaha memanfaatkan waktu yang ada, ya, dengan kesibukan yang ada, untuk bersungguh-sungguh mempelajari Al-Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah sesuai dengan kemampuan waktu yang ada. Manfaatkan waktu dengan baik agar menjadikan dia itu bisa berjalan lurus di atas siratal mustaqim dan selamat sampai tujuan di dalam Jannatul Na'im. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Itu kurang lebih di antara apa yang datang dari penjelasan di antara keutamaan-keutamaan ilmu. Dan di sana masih banyak lagi. Namun saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassubhanakallahu alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.